hati berkelana, iris janji menghuni bisikan, bisikan memacu hasrat, desir-desir mimpi isyaratkan legit dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terisap dulu. Kini kecapkan sesalku, anyaman cintamu terkoyak pura mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Laras hati alirkan diri kembali, membujur tubuhku, sejuk pangkuan diriku. Tak ingin terbungkus, terbungkus penyesalan. Puing-puing janjiku, ku pudar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Satu-satunya, kamulah satu-satunya, kamulah satu-satunya. Maafkanlah aku selama ini. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pudar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Puing-puing janjiku ku pugar kembali untukmu. Segala denyut nadi memanggil, kamulah satu-satunya. Check that.